Alhamdulillah, di pagi yang sangat indah ini Allah masih mempertemukan kita dan Allah masih memberikan kepada kita semua sebuah kesempatan, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk bertaubat dan memohon ampun dari atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Semoga di malam ini tadi kita mohon ampun dan taubat kepada Allah, kita diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan semoga seluruh umat manusia yang selama ini mengakukan kesalahan dia, Allah terima segala kesalahannya dan Allah jadikan dia menjadi insan yang terbaik di hadapan Allah dan juga di hadapan umat manusia. Bapak Ibu merahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai acara ini, mari sama-sama kita berdoa munajat kepada Allah. Semoga acara ini membawa manfaat untuk kita semua dan umumnya untuk tanah air Indonesia. Baik pemirsa yang menyaksikan acara ini, semoga Allah berikan kepada kita semua ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita bawa sampai ke akhirat nanti, dan itu menjadi satu kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekaligus kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang sedih, yang sedang susah, yang sedang banyak hutang, atau yang sedang mengalami berbagai macam ujian, cobaan dan godaan. Allah berikan kekuatan kepada mereka semua. Dan juga kita doakan kepada para guru kita dimanapun saja berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka semua, sehat lahir dan batin, Allah berkahkan kehidupannya, Allah cukupkan segala kehidupannya. Al-hadihin ya wa'alaikum binatun salihah wa'ilhadutin ya bin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syu'ulilaylahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda selama ini dengan hajar nikmat yang sedekah, dan kami sudah menerima beberapa surat dan juga sudah kami terima beberapa sedekah dari jemaah, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di Masjid Anida TPI. Kemarin Ustaz memberikan informasi kepada kita semua, siapa yang ingin membantu untuk melunasi asrama, dan insya Allah ini masih dibuka untuk jemaah juga di rumah dan juga jemaah yang ada di Masjid Anida TPI. Silakan, mudah-mudahan sedekah kita di pagi ini dan yang sebelum-belumnya dan niat kita yang ingin bersedekah, Allah akan mengabulkan apa yang menjadi hajat kita. Yang pengen punya anak soleh, semoga Allah berikan kepadanya anak yang soleh dan solehah. Yang ingin jodoh, semoga Allah datangkan jodoh yang baik untuk dia. Yang sedang menuntut ilmu, semoga Allah berikan ilmu yang manfaat untuk dia. Karenanya ayo mari kami mengajak semua jamaah, baik yang ada di Masjid Anida ataupun yang ada di rumah, untuk bisa bergabung di sini dan memberikan sedekahnya lillahi ta'ala. Dan juga pemirsa di rumah bisa bergabung dengan kami nanti di line telepon 021-877-97000 atau di 021-877-98000. Alhamdulillah, Syekh Ali sudah ada di tengah-tengah kita. Dan tema kita masih melanjutkan tema yang kemarin, yang ini sedekah, godaan dan tolak bala ya Syekh, kalau enggak salah. Nanti insya Allah Syekh Ali akan memberikan kepada kita kajian dan dipaparkan oleh beliau, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Silakan Syekh, 3 menit menjelang azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Allahumma ij'al ilmana wa majlisana hadha majlisan mubarakan maqbulan fihi al-manfa'ata fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Bani halin, kita sama-sama insyaallah hari ini kita akan belajar untuk menolak bala bisa dengan bermacam hal. Menolak bala dengan sedekah, menolak bala dengan doa, menolak bala dengan istighfar, menolak bala dengan salat, menolak bala dengan puasa, menolak bala dalam berbakti baik terhadap orang tua, tapi masing-masing hal-hal yang tadi saya sebutkan pasti ada cara. Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah SAW idha hazabahu amrun, kalau Rasulullah SAW menghadapi permasalahan dia salat, dan salat yang bagaimana agar bisa dalam salat itu menolak balak. Cuman kan tema kita mengenai sedekah, bagaimana sedekah itu bisa menolak balak, dan apa bukti-bukti dari apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah banyak kita akan dapat pelajaran yang bisa kita laksanakan. Dan hari ini kesempatan sebagaimana kemarin diajak sama Ustaz Yusuf Mansur, kita sama-sama bersedekah untuk kegiatan acara-acara Al-Quran insyaallah. Dan sedekah kita hari ini insyaallah bisa membawa manfaat sampai hari kiamat, bukan hanya dibatas di dunia saja, insyaallah dunia dan akhirat. Tapi sebelum bersedekah itu di hari ini, jangan lupa niatnya apa, apapun yang diinginkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, surga, kebaikan, turunan anak, kebahagiaan, keselamatan, dimurahkan rezeki, rumah tangga, dan yang lain-lainnya. Sebelum kita bersedekah itu, jangan lupa berniat. Kita sering bersedekah, tapi lupa niatnya. Termasuk kita kalau di jalan atau di masjid, juga lupa niatnya. Baik Syekh, nanti kita lanjutkan kembali setelah kita dengarkan kumandang azan yang berikut ini. Dan kepada para jemaah yang ada di rumah, pemirsa silakan tunaikan ibadah salat subuh. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, mudah-mudahan mereka semua yang memiliki hutang, kau bayarkan hutangnya. Yang memiliki piutang, mudah-mudahan tertagih piutangnya. Atau kau ganti dari sisimu yang lain. Kau berikan rezeki siapa yang sempit, kau berikan rezeki siapa yang kau tutup, kau buka yang tertutup ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kau sehatkan yang sakit, kau panjangkan umur yang pendek, kau berikan jodoh yang belum berjodoh, kau berikan anak keturunan yang belum memiliki anak keturunan, kau bahagiakan orang-orang tua kami semua yang ada di sini ya Allah. Roh mudah-mudahan acara nikmatnya sedekah ini membawa keberkahan buat negeri ini ya Allah, dan memberikan keberkahan buat mereka semua yang menonton dari negaranya masing-masing. Ya Allah ya Rabbana, berikan kebaikan untuk kami di dunia ini dan akhirat nanti ya Allah. Bebaskan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan dilanjutkan Syekh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalul du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalul dhikri la ilaha illallah. وأعظم الذكر القرآن. أعظم الذكر ذكر أغن adalah القرآن. ذكر مولي adalah لا إله إلا الله. دعاء مولي adalah الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. Dalam keadaan apa saja kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Sebagaimana kita kemarin berbicara asyukru ala al-mahab, yang lebih tinggi asyukru ala al-makarih. Dia lagi senang alhamdulillah, tapi lagi susah alhamdulillah juga. Ini yang lebih tinggi, tapi jangan alhamdulillah tapi hati sakit hati kan. Enggak senang, enggak terima. Kalau kita benar tahu Allah itu siapa, insyaallah kita dengan keyakinan kita insyaallah akan Allah melimpahkan banyak keberkahan. Sedekah yang menolak balak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sadaqatu sirri tutfi'u ghadab ar-rabbi. Sadaqah sir membadamkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di hadis yang lain, as-sadaqatu tadfa'ul bala. diriwayat tamna'ul bala. Sadaqah itu menolak bala. Juga di hadis yang lain, was-sadaqah tadfa'u mitata as-su'. Sadaqah itu menolak kematian buruk. Kematian celaka, kematian kebakaran, kematian saat gempa, macam-macam kematian yang kita tidak inginkan. Mati dalam keadaan buruk, dengan sedekah itu diselamatkan oleh Allah SWT. Kalau selamat dari kematian buruk, apa yang dapat? Kematian yang husnul khatimah. Was-sadaqatu tamna'u maut al-faj'ah. Apa itu maut faj'ah? Mati mendadak. Tiba-tiba bawa mobil, mati. Lagi dalam perjalanan, mati. Lagi rapat, mati. Lagi na'uzubillah masuk WC kamar mandi, mati. Ini namanya kematian mendadak. Agar kita selamat, kalau mendadak di dalam masjid, alhamdulillah. Mendadak saat kita sujud, alhamdulillah. Tapi kalau mendadak di kamar mandi, tidak enak kan? Kelihatannya tidak enak. Mati dalam kamar mandi. Walaupun kita tidak tahu keadaannya bagaimana. Yang jelas, kalau orang meninggal di dalam kamar mandi, bukan berarti orang itu tidak baik. Karena itu namanya mati mendadak. Tapi agar kita selamat dari kematian mendadak ini, dengan sedekah. Wallah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Tidak akan dapat surga Allah subhanahu wa ta'ala kecuali berinfak dengan apa yang kamu suka. Begitu turun ayat ini, datang Abu Talha. Abu Talha orang kaya dari sahabat Rasulullah SAW. Memiliki sawah yang luar biasa, luas dan besar, dan hasilnya kurma bermacam-macam. Begitu dia mendengar, dia melihat dari antara harta yang dia miliki, yang paling berharga adalah sawah itu, kupon kurma itu. Dia datang kepada, ya Rasulullah, saya mendengar firman Allah, lan tanalul birra, tidak akan dapat surga Allah kecuali bersedekah dengan apa yang kamu suka dari harta-hartamu. Dan saya melihat harta yang berharga bagi saya adalah kupon ini. Ya Rasulullah, saya serahkan aja lillahi ta'ala. Ikhlaskan. Rasulullah SAW menerima sedekahnya dan menyuruh Abu Talha, jadikan itu untuk turunan dan anak-anak. Jadi kadang-kadang kita bersedekah, ada seorang menghadapi masalah. Misal, ada banyak utang. Saya sarankan bersedekah. Sisi utangnya. Percaya tidak? Tapi jalan-jalan, misal kita punya utang 1 juta. Ada kita miliki uang mungkin 10 ribu. Kita bersedekah, insya Allah cepat bisa bayar utangnya. Tapi jangan saat kita bersedekah, kira-kira bisa enggak sisi utangnya? Itu namanya ragu-ragu. Malah bertambah susahannya, bertambah utangnya. Dan juga, kalau mau bersedekah saat benar-benar lagi susah, dan benar ingin diberikan kecepatan oleh Allah SWT, pertolongan Allah cepat diberikan oleh Allah SWT, ada satu hal yang jarang kita berhati. Apa itu? Saat kita bersedekah, jangan bagi hitung-hitungan. Contoh, kita diajak sedekah, kita buka dompet kita. Kan ada biasa 100 ribu, 50 ribu, 10 ribu, ada yang 1000. Kebiasaan ya, jujur saja ya. Kalau bersedekah yang mana? Yang 1000. Kenapa tidak mau yang 100 ribu? Karena dalam pikiran kita ada hitung-hitungan. Kita hitung ada listrik, ada bayar sekolah, ini belum isi pulsa, macam-macam hitungannya. Akhirnya tidak jadi. Tapi kalau 1000 tidak pernah pakai hitungan, jadi Masya Allah cepat keluarnya 1000 itu. Oleh karena itu, jangan heran kalau rezeki kita sempit, karena Allah juga sama kita bagi hitung-hitungan. Sebagaimana kita bersedekah hitung-hitungan, Allah juga memberikan rezeki dengan hitung-hitungan. Kalau ingin dapat rezeki yang tambah hitungan bighairi hisab, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, silahkan bersedekah, tapi tidak bagi hitung-hitungan. Apalagi saat kita benar-benar lagi susah, ingin diberikan oleh Allah SWT pertolongannya. Kita ingin dapat turunan, kita ingin menjadi anak-anak kita salih dan salihah, kita ingin mempunyai kehidupan yang bahagia, kita ingin naik haji dan umrah, Itu semuanya hal-hal yang kita harapkan. Tapi jangan hanya terbatas kita harap-harap saja, tapi tidak ada membuktikan benar-benar kita mau berhasil mendapat sesuatu, harus kita juga bisa memberikan. Kita jangan seperti manusia yang hanya minta-minta saja. Bersama-sama Allah SWT juga, Allah tidak senang hanya orang minta-minta tapi tak ada pernah memberi. Artinya dia minta-minta tapi tak pernah menjaga salatnya baik-baik. Dia minta-minta tapi bersama orang tuanya tidak baik. Dia minta-minta tapi dia tidak pernah memberikan kepada orang yang lagi susah dan miskin. Dan juga saat dia lagi menghadapi masalah, dia tidak pernah memberikan kepada Allah yang mentakdirkan masalah itu atau kesempitan itu atau kesusahan itu, karena Allah sendiri juga yang bisa menolongnya. Ada seorang ibu, ini ceritanya di Madinah. Dia sudah tua, sakit. Kemudian dia sakit ginjal, ya, namanya ginjal. Sambil kata dokter harus dioperasi, diganti katanya, ini sudah parah. Tidak ada dari antara keluarganya yang mau bantu memberikan ginjal itu. Akhirnya dibuat sebuah iklan di koran. Dibaca sama seorang ibu miskin. Karena dia keperluan, ada banyak keperluan dalam kehidupannya, dia berani mau mengkorbankan ginjalnya. Dia datang ke rumah sakit mencari ibu itu, ketemu. Terus habis sudah bertemu dengan ibu itu yang sakit, bertanda-tanan dengan surat-surat yang lengkap di rumah sakit, masuk kamar operasi, ibu yang miskin mulai nangis. Yang sakit memang dia kaya, mampu. Tapi belum tentu punya kekayaan, tapi kesehatan tidak memiliki kesehatan. Jadi mana yang lebih enak, miskin sehat atau kaya sakit? Kaya sehat. Mau dua-duanya, memang manusia begitu. Memang semuanya mau. Kalau diberikan gunung Uhud, emas, dia mau dua, tidak cukup satu. Dan tidak akan dipenuhi mata manusia kecuali kuburan, kata Rasulullah SAW. Kuburan baru dia, puas. Kalau sudah lihat kuburan, masuk dalam di sana. Memang manusia begitu. Semua manusia, kita tidak membedakan Islam atau semua manusia, hal wajar. Hanya punya keinginan mau saja, tapi tidak pernah memberikan atau dengan keikhlasan dan penuh keyakinan kepada Allah SWT memberikan sesuatu. Jadi ibu itu melihat orang miskin nangis. Ibu kenapa nangis? Dia bilang, kalau saya bukan dalam keadaan susah, saya tidak akan mau dan tidak akan berani korbankan ginjal saya. Cuman saya mau bagaimana, tidak ada jalan lain. Malah karena ibu yang miskin nangis, yang kaya ini ikut nangis. Ya Allah, kalau begini kasihan juga. Ya udah, biaya yang saya ikhlaskan bagi orang yang mau kurbankan ganjinya, saya ikhlaskan sudah. Tidak perlu operasi, tidak perlu. Semoga insya Allah, dan bagaimana saya memberikan kasih sayang kepadamu, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadaku. Subhanallah, dia pulang ke rumahnya sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, 3 hari dia balik seperti biasa dan rutin untuk periksa. Begitu masuk rumah sakit, ini ibu ini masih hidup, ada di Madinah. Begitu masuk rumah sakit diperiksa, subhanallah, tidak ada tanda dan bekas penyakit sama sekali. Apa yang dia ikhlaskan untuk di menggantikan ganjil seorang itu, dia ikhlaskan lillahi ta'ala, Allah cepat memberikan pertolongannya. Tapi bagaimana cara agar kita cepat dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebenarnya kita terjadi, ada seorang sakit, dia bilang, Ustaz, ana sering dengar Ustaz Yusuf Mansur, katanya kalau bersedekah insya Allah menolak bala, menghilangkan kesusahan. Tapi ana bersedekah terus, ana masih sakit, sambil ini sudah parah, ana begini-begini. Biaya anak habis, biaya ke rumah sakit, sambil anak ke Amerika, orang dia mampu, sambil ke Amerika, sambil kemana-mana. Saya bertanya, selama berjalan mencari obat itu, berapa biaya yang sudah dikeluarkan? Dia bilang kurang lebih 200-300 juta habis biaya untuk mencari kesehatan. Saya bilang, bersedekah berapa? Dia bilang kurang lebih 1 juta, 2 juta. Masya Allah, kalau untuk kesehatan di rumah sakit sudah berani 200-300, Untuk Allah 1 juta. Coba kalau benar-benar kamu berani mau cepat sembuh, kak harus disesuaikan biaya yang dikeluarkan, sedekahkan 100, 200, 300 juta baru dapat kesembuhan. Dalam penuh keyakinan, masya Allah, dalam 1 bulan sembuh. Tapi dia ikhlaskan apa? Sedekahkan lebih dari 200 atau 300 juta. Baik, Syekh, nanti dilanjutkan kembali. Kita nyampe bengong dengerin saya cerita. Kita kembali lagi setelah kemasa maghrib yang berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Nikmatnya Sedekah. Ya Alhamdulillah, pemirsa di rumah, kita sedikit belajar dari Syekh Ali. Tadi saya banyak belajar hadis-hadis yang diungkapkan oleh beliau. Ada juga satu hadis yang sampai saat ini saya hafal ya, karena memang saat itu saya dapatnya pas lagi butuh. Coba ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Badiru. Badiru. Bissadaqah. Bissadaqah. Fa innal bala'a. La yatakhattaha. Bersegeralah bersedekah, karena yang namanya bala tidak akan pernah bisa mendahului sedekah. Jadi kalau diadu balap ya, niscaya enggak akan menang. Terus ada pertanyaan dari seorang sufi kepada muridnya bahwa bagaimana bila kemudian kekuatan bala itu lebih besar daripada kekuatan sedekah? Jawaban sang sufi itu adalah, bala itu akan datang dengan kekuatan yang sudah jauh menurun. Bagaimana bila kemudian bala itu tetap menghantam dia, sedangkan dia juga sudah bersedekah? Maka bala itu datang bukan sebagai bala, tapi sebagai pengampunan dosa. Wah, cakep. Tapi kalau orang tidak siap-siap, balanya benar-benar bala, jelger gitu, datang. Pada saat off air tadi pemirsa saya sampaikan, saya alhamdulillah mewarisi dari orang-orang tua saya, dari guru-guru saya mohon dikoreksi, ini doa tolak bala yang dibaca 3 kali ba'da subuh, 3 kali ba'da asar. Buat santri-santri ustadz di seluruh tanah air maupun di rumah-rumah tahfiz, wirid ini saya dalam tanda petik wajibkan makai. Ikutin lagi, insya Allah ini sebenarnya udah pada hafal lah. Bismillahilladzi. Bismillahilladzi. La yadurru. La yadurru. Ma'asmihi. Ma'asmihi. Syai'un. Syai'un. Fil ardi. Fil ardi. Wala fis sama'i. Wala fis sama'i. Wa huwa sami'ul alim. Nah, itu 3 kali dibaca ba'da subuh, 3 kali ba'da asar. Ustaz jangan cepat-cepat dong, pelan-pelan. Udahlah, siang dikit ke toko buku. Beli ya buku-buku doa, di situ ada. Ya, di situ ada. Baca. Nah, pada saat saya kena fitnah karena begitu banyak kemudian apa namanya bala, ya kan ada kemalingan apa? Rumah. Ada kemudian terakhir dilaporin ke polisi segala macam ya. Ada yang SMS ke saya. Gimana tuh Ustaz? Antum katanya ya dulu pernah ngajarin tolak bala, terus istiqomah. Nyatanya masih kena. Ya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika saya membaca itu kekuatannya melemah. Coba kalau misalkan saya tidak pernah membaca, atas izin Allah saya tidak digerakkan untuk kemudian membaca, mungkin gak pakai bak bibu langsung ada penangkapan. Betul loh Pak, banyak kan kejadian seperti itu kan. Ada tiba-tiba langsung jadi tersangka, langsung dibawa. Baru belasan tahun kemudian bebas dari tuduhan. Ada yang masya Allah ada apa namanya, baru kita-kita orang kan gini ya. Kita-kita orang ini jarang yang siap payung sebelum hujan. Ya, banyak yang kemudian kalau udah hujan baru gibok nyari payung. Nah ini mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini menginsyafkan kita bahwa memang kita perlu siap-siap. Kalau kita redo untuk ikut asuransi manusia, ya kan? Kenapa kita enggak redo untuk ikut asuransinya Allah Azza wa Jalla? Ada sedikit pengalaman ya, dan memang pertama gini, pertama kita harus tahu dulu bahwa yang mendatangkan bala adalah Gusti Allah. Dan Allah itu selalu memberikan kesempatan kepada kita bersedekah. Kalau kita tidak mau bersedekah, maka Allah akan menghadirkan pintu-pintu untuk kita masuk bersedekah. Andai kita tidak mengenali pintu itu, maka terjadilah kecelakaan itu. Sering itu, coba kita mikir, ah iya benar Ustaz, pernah suatu ketika bla bla bla, akhirnya kita kejadian. Ada saya punya kawan, mudah-mudahan saat ini melihat dan diampuni dosanya, dan Allah panjangkan umurnya, cerita itu pun sudah saya bawa kemana-mana, mudah-mudahan dapat pahalanya. Sebut saja lah namanya Pak Pri. Di jalanan dia udah niat mau ngasih orang tuanya. Coba ya, bersihkan niat itu yang siapa yang punya? Sir di hati itu siapa yang punya? Allah Pak, emang maunya kita? Enggak. Cuman kita dibikin paham, sir pengen ke orang tua, pengen ngasih 500 ribu gitu. Tapi dialah dia menunda, cuman menunda nih. Tar aja lah, begitu saya dia bilang, tar aja lah. Nah kenantar aja dia bilang harusnya dia nikung saat dia mau terbalik, dia gak mau terbalik, lempeng kecelakaan di situ. Kalau saya logikanya begini, agak berbeda dengan logika orang. Allah yang maha tahu akan ada kecelakaan di ujung sana, lalu Allah bikin dia harusnya belok, tapi dia gak percaya dengan instingnya, dia gak percaya dengan feelingnya, feeling orang mukmin, feeling orang yang ini kan benar rata-rata, insya Allah. Dia nggak langsung memenuhi itu. Jalan keselamatan itu adanya di jalan menuju orang tua. Karena kalau ke orang tua kan muter. Dia kagak, dia lempeng akhirnya kejadian. Tapi ada juga cerita satu orang lagi yang selalu saya bawa juga kemana-mana ketika sedekah tolak bala. Yakni ketika bercerita ada seorang sahabat saya turun dari lantai atas ke lantai bawah habis terima gaji. Sampai bawah ada orang yang mukanya muka pinjem, mukanya muka ngutang. Kan ada muka proposal ya, gak asal ketemu proposal terus. Ada yang mukanya muka ngomongin orang, asal ketemu dia pasti dia ada sesuatu. Udah gitu kitanya udah suka ini lagi, ada berita baru gak? Suka begitu. Nah ini begitu turun ada dia. Dia udah tahu ini pasti minjem nih. Tapi karena no choice, ya dia berikan. Dia berikan amplop yang masih di tangan, masih anget ini dia berikan. Ya udah, pakai aja nih. Ya nanti 3 hari, 4 hari nih pulangin. Udah, ada duit pulangin, gak ada duit gak apa-apa. Iya, ya makasih ya. Begitu pulang, di P Senen Pulau Gadung tuh. P berapa tuh? Jurusan Senen Pulau Gadung. Yang mantan kenek mana? Nah, di situ kejadian dibajak sama anak STM. Sedangkan duit dia tinggal 7.000 apa berapa gitu. Si anak STM ini belagu bener. Itu kan satu yang waktu dulu Pak, waktu dulu kok sekarang mah STM-nya baik-baik. Ya. Saya juga STM Pak, jangan salah. Saya STM Sekolah Teknik Mengaji ya. Itu di bus dibajak. Itu kepalanya ditoyor sama anak STM ini. Karena duitnya cuma recehan. Kalau naik bus tuh bodit dong. Gitu. Dia bersyukur. Ya Allah. Kalau tadi saya tidak jadi sedekah, niscaya duit ini akan diambil sia-sia. Ya enggak benar juga sih sia-sia. Sebab kalau kita ikhlas diambil orang pun dalam keadaan kayak begitu juga diganti. Tapi kan akan beda maknanya. Karena tidak menolong orang lain. Sampai situ Pak, ternyata cerita ini ujungnya agak beda. Ternyata Allah yang punya maksud menyelamatkan uang dia. Besok paginya ketika si Fulan ini datang lagi ke kantor, orang yang kemarin minjem itu datang juga. Mas maaf, aku gak jadi pinjem. Nih tak balikin, utuh masih belum dibuka amplopnya. Ingat dalam kajian Tauhid kita apa? Belum tentu itu orang kelihatannya aja kayak teman kita, padahal mah bukan teman kita. Itu orang yang malaikat yang menyerupai orang. Dalam kisah tauhid beberapa waktu yang lalu, ada orang punya duit 8 juta, dia sedekah 4 juta, 2 juta di Jakarta, 2 juta di Jawa. Lalu dia berangkat pergi ke tanah Jawa sana. Begitu masuk tol, ada mobil yang ngikutin. Sat, ngikutin tuh, dia ke kanan, dia ke kiri, dikasih jalan, dia enggak mendahului. Sampai di kilometer berapa begitu, baru nih orang mendahului. Tapi baru beberapa saat mendahului, terjadi kecelakaan beruntun, orang yang di belakang mendahului ini menjadi bemper kecelakaan beruntun, tidak sampai ke orang yang bersedekah ini. Kalau pembicaraannya hanya berdasarkan amal soleh, maka akan begini kisahnya. Subhanallah Ustaz, betul. Ane sedekah, Masya Allah. Selamat dari bala. Tapi kalau pembicaraannya ditingkatin ke pembicaraan iman, sebenarnya bukan karena amal soleh kita, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Tapi amal soleh itu punya peran penting sebagai ibadah kita yang menolak wasilah itu, yang menolak bala itu. Nah, ternyata memang ada malaikat hafazah yang Allah kirimkan. Kelihatannya memang berbentuk mobil, manusia, orang. Dan memang dia ditakdirkan ngelangnya di kilometer itu. Saya beberapa waktu yang lalu sempat bercanda dengan Anda semua, kan, dengan Bapak dan Ibu semua. Kalau di Hollywood gitu ya, ini diacarain nih. Oh, di film sono gitu diacarain. Kan ada yang nanya, "Sat, kalau emang itu malaikat-malaikat apa mobil-mobil malaikat enggak ada sasisnya tuh." Nah, terus kok datang DLL AJR apa kemudian narik mobil? Saya bilang, "Seperangkat alat itu semua bukan manusia. Allah Azza wa Jalla yang punya." Atau Bapak dan Ibu begitu sedekah jalanan lempeng aja. Tanpa Bapak dan Ibu tahu, sebenarnya itu jalan tol lagi diganti sama Allah dengan jalan tol yang bukan jalan tol biasa. Banyak kok cerita kayak begini, ada orang anaknya udah mau mati, Pak. Ini tolong Pak Panji, Pak Barkah, panjangin dikit ya. Jangan diiklan dulu. Panjangin 2 menit. Ya. Tanggung nih, tanggung. Ya. Enggak, udah diacarain tadi, 1 menit lagi, ntar lah. 2 menit, 2 menit. Ya. Ini ada orang. Anaknya udah mau mati, Pak. Seperti si Hafiz, anak saya. Hafiz itu ditaker umurnya 5 hari. Tapi Masya Allah, dalam keadaan kita nerima, tapi kita semangat. Doa apa gitu, pokoknya kita lakuin dah supaya anak kita panjang umurnya. Gitu. Nah, ibu ini pun begitu. Ibu ini, sama bapak ini, anaknya udah ditakdirkan meninggal dunia. Umurnya gak akan lama. Lalu supaya cepat, kakeknya nyiapin liang lahat. Istilahnya kalau emang mati, emang meninggal dunia, langsung dibawa, langsung dikubur begitu kira-kira. Nah, karena duit ini masih ada sih, masih tersisa menurut hitungan angka, masih banyak. Lalu sisa duit ini gak sampai nunggu keluar dari rumah sakit, dikeluarin. Langsung dihabisin buat kebaikan nih bayi yang akan ketemu sama Allah Azza wa Jalla. Paginya sedekah, malamnya tuh ibu nih anak, datang bawa air susu ibu yang udah boleh dikompak. Yang udah boleh diperes. Ya? Dia jam 2 pagi datang tuh ke rumah sakit. Ngotot datang sama tuh suster jaga, tolong kasih air susu saya ini kepada bayi saya. Sekarang juga. Karena ditungguin, ditongkrongin, akhirnya dikasih tuh saya tuh susu. Pulang nih si ibu. Besok paginya datang lagi, Sat. Suster jaga yang baru menerima laporan yang semalam, marah sama si ibu ini. Bu, kalau datang tuh jangan tengah malam kayak semalam ya. Karena takutnya ada orang-orang yang punya kepentingan yang kita gak ngerti. Kita lagi kurang penjagaan, lagi segala macam gak siap. Besok-besok tolong siapin, masukin ke freezer kotak kecil. Dari sore, jam 5, jam 7, begitu. Si ibu bingung, maksudnya gimana? Ibu semalam kan bawa air susu buat anak ibu. Datang aja pagi hari, gak apa-apa, masih ada sisanya juga kok. Gitu. Kata si ibu, siapa yang datang? Saya semalam di rumah kok. Tuh. Kalau gak percaya kok, kenapa kisah ini masih ada? Kok kisah ini masih ada gitu? Pertanyaannya, siapa yang datang? Terus air susunya dari mana tuh? Nah, sejak air susu ibu ini ya diberikan kepada ini bayi, masya Allah, kila waqala dikatakan kepada saya lewat Ustadz Aziz dari PPPA Darul Quran bahwa anak ini kemudian berangsur-angsur kemudian sembuh. Saya lagi membujuk Ustadz Aziz untuk membujuk ibu itu agar berkenan bertestimoni di panggung ini. Maaf ya Bu, Pak, tidak semua testimonier itu berkenan cerita. Tanya tuh Haji Panji, tanya semua. Begitu kita udah datengin, ada rasa malu, ada rasa takut ria, ada segala macam. Nah, jadi yang begini-gini kita harus kita percaya. Kenapa? We are not alone. Kita enggak sendiri. Untuk mencegah bala itu datang, pasukan-pasukan Allah tuh banyak sekali. Asli banyak. Bahkan ketika anak kita misalkan mau nyebrang tuh, kalau memang takdirnya anak kita mau selamat, itu belajar dulu. Anak kita pulang lecet padahal kita paginya sedekah. Lalu kita mengatakan, Syekh, tuh sedekah anak saya tetap lecet. Lalu anak kita ternyata cerita waktu mau nyebrang dia ditarik sama temennya. Pertanyaannya, benar gitu yang narik temennya? Nah, ini gak pertanyaan. Sama seperti sebaliknya, kalau Allah udah pengen ngaluin bala, Pak, aduh, ketika kebakaran terjadi tanpa sebab, nggak mungkin tanpa sebab. Kebakaran sebabnya apa? Api. Allah penyebabnya. Siapa yang mematik api duluan? Siapa yang bikin konslet duluan? Semua itu Allah Azza wa Jalla. Sudahlah. 1000 kali kita menunda, kita gimana kalau kata Allah terjadi, maka terjadilah. Ya udah, silakan kalau mau iklan dulu, udah selesai ceritanya. Ya, silakan dah. OBH Tropika Plus, redakan batuk, flu, plus demam, plus formulanya, plus khasiatnya. Batuk, Neng! Minum OBH Tropika Plus! Benar-benar plus! Spriwing! Kami, masyarakat, menunggu kedatangan Bapak Ibu sekalian dan para kakulah dari seluruh Indonesia untuk mengikuti MPT Nasional ke-23, 5-12 Juni 2010. Hari kedatangan Faisal ada di sini. Masa depan Indonesia yang lebih baik. Insya Allah. Undangnya MPT Bengkulu, undangnya pakai panjang Bengkulu. Untuk memperoleh kemampuan, maka sebaiknya selalu menunjukkan diri di pantai Laut Jawa. Aku kan bisa. Aku sekarang. Aku adalah Ratu Pantai Selatan. Alhamdulillah, pemirsa, Anda masih bersama dengan kami pastinya dalam kajian sedekah dan bagaimana dengan mencegah bala yang Allah berikan kepada kita. Dan kali ini sudah ada salah satu jemaah yang insya Allah akan berbagi kisah, berbagi cerita kepada kita semua. Dan semoga kisah yang dibawakan ini akan manfaat buat kita semua. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan pengalaman saya dengan saya bersedekah. Jadi pada 5 tahun yang lalu saya divonis kanker ganas. Saat itu saya harus dioperasi, diambil payudara saya. Namun saya mohon maaf kalau saya menceritakan itu agak ini. Namun saya ini tidak begitu saja menyerah. Saat itu yang saya lakukan, saya melakukan sholat tobat, lalu saya bersedekah. Apapun, saat itu saya kebetulan ada mobil. Saya punya dua, satu untuk saya jalan, satu saya sedekahkan. Dan saya memang berdoa sama Allah, kalau memang saya dilahirkan dalam keadaan utuh, kalau toh kalau saya mau dipanggil juga, saya minta dalam keadaan utuh. Saya sudah berpasrah diri sama Allah. Dan subhanallah, dalam waktu 3 bulan, saya periksa ke dokter lagi, hilang sampai saat ini. Alhamdulillah saya sehat. Namun 1 bulan yang lalu, saya juga divonis lagi sakit kista yang kandungan saya harus diambil. Dokter sudah memaksa untuk dioperasi. Saya tetap bersikukuh bahwa, dokter, saya tidak bisa memberikan keputusan sekarang karena saya punya Allah, saya harus izin juga sama yang punya. Saya dioperasi atau tidak, karena saudara semua sudah bilang, saat itu malam hari saya sudah mungkin seperti mau meninggal. Saya sudah dibacakan Yasin oleh saudara-saudara saya. Namun, seperti saya selalu istighfar saat itu, setengah sadar, saudara saya bilang katanya badan saya sudah dingin, sudah kaku. Anak saya juga menyaksikan, Hakim Sekartama. Semua keluarga sudah berkumpul. Di situ saya seperti melihat suasana yang enggak ada di dunia. Tapi di situ saya melihat dua makhluk putih melihat saya dari jauh. Melihat saya dari jauh, di situ seperti ada jembatan. Saya dilihat dari jauh, saya senyum terus. Anak saya yang kecil bilang, ibu istighfar terus, tapi ibu saat itu senyum terus. Karena saya melihat keindahan di situ. Lapang jalannya. Akhirnya, besoknya saya ke dokter. Ini kandungannya harus diangkat. Saya tetap tidak mau. Saya kembali lagi saat itu, mohon maaf Ustaz kalau saya sebutkan saya punya uang, karena saat itu saya punya uang 11 juta. Saya ambil 10 juta, saya sedekahkan. Setelah 2 minggu, enggak sampai 2 minggu, 3 hari, tiba-tiba keluar sendiri dari perut saya itu darah menggumpal, disaksikan anak-anak saya. Rasa sakit itu semuanya hilang. Kakak saya masih gak percaya, saya dibawa ke lembaga kanker, diperiksa, dinyatakan normal. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Banyak hamba-hamba Allah yang butuh keajaiban Allah ya. Dan kita boleh kehabisan segala-gala, tapi kita jangan kehabisan iman sama Allah. Kita boleh hilang segala-gala, tapi kita jangan hilang pengharapan kepada Allah. Maka saya sering bilang sama orang-orang, salah satunya ini pagi ini ada yang masih SMS seperti ini. Apalagi sih yang kita punya kecuali harapan kepada Gusti Allah. Assalamualaikum Ustaz, dari 08115088 sekian-sekian. Ustaz, kayaknya cerita atau harapan sedekah supaya ada balasan dari Allah, artinya kita diajarin materi. Baiknya apa yang kita perbuat kebaikan sebanyak apapun, jangan mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita punya selain berharapan kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi? Allah Maha Kaya betul dengan segala apa yang kita mau, yang kita minta. Kalau kita matiin orang-orang sedekah, lu jangan mengharap sama Allah deh. Uang tanpa sedekah aja kita boleh berharap. Dan pengharapan tuh indah, Pak. Orang kalau udah, kalau yang ngirim ini mesti belum pernah ngerasa sakit sih. Mesti belum punya utang barangkali gitu. Orang yang punya utang, lalu kemudian dikabarkan sama ustadznya, Bawa bangun malam kamu, supaya kamu utang kamu lunas. Lalu tiba-tiba jadi besar hatinya bahwa kalau dia bangun malam, utang bakal dilunasi. Ya Allah ya Karim. Orang yang membawa berita seperti ini lo bisa membangkitkan seseorang harapannya. Orang bisa hidup panjang Pak dengan harapan. Jadi saya katakan pada seluruh pemirsa yang dirahmati Allah, terus berharap pada Allah, terus. Terus. Kalau ada orang mematahkan begini, tuh kan, kamu sih terlalu mengharap sama Allah. Waduh, lebih salah lagi. Masa mengharap sama Allah enggak boleh terlalu mengharap, harusnya sampai pol. Kalau ada yang mengatakan, kamu tuh terlalu mengharap, akhirnya kan tetap enggak lulus toh. Dia yang kurang ilmunya. Kita lewatin, Allah memberi dari apa yang lebih dari kita harapkan. Kita mengharapkan anak kita lulus dari jadi PNS, Pak. Tapi ini ibu ngawal pakai sholat malam 40 malam berturut-turut. Anaknya ngawal pakai sholat malam berturut-turut 40 malam. Ngawal pakai sholat duha. Menyedekahkan uang yang 4 juta mestinya ke tangan makelar. Lalu disedekahkan kepada Allah. Apa Allah bilang kepada dia? Lebih dong aku beri dari sekedar PNS. Dengan demikian, yang salah bukan pengharapannya, tapi pengetahuan kita yang belum mencapai apa yang Allah akan berikan kepada kita. Pemirsa, saya ingin menegaskan sekali lagi di forum ini bahwa kajian kita memang kajian materi, tapi materi yang bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada siapa lagi sih kita? Meminta kaya, bahwa kita minta sama Allah. Minta kerjaan, kita minta sama Allah. Minta proyek, kita minta sama Allah. Minta kesehatan, kita minta sama Allah. Bahkan kita minta mobil, bosan kita pakai motor pun kita minta sama Allah. Lebih baik mana mereka kemudian yang mencari jalan dunia untuk dunia. 1000 kali Allah buka jalan itu untuk mereka yang mau mencari dunia, tapi tidaklah mulia mereka yang mencari dunia hanya dengan cara-cara dunia. Tapi cara Allah tentu, kalaupun tidak dapat, itu cara sudah cara yang sangat mulia. Barakallah. Silakan yang mau telepon biar nanti dipandu sama Syekh Ali. Mangga silakan. Oh ini Ustaz Sagiran ya. Oh Ustaz Sagiran, assalamualaikum. Salam. Ustaz Sagiran, di sini ada Pak Haji Joni, biar saya panggil ke depan Pak Haji Joni. Ya. Ini Pak Haji Joni ini jamaah tetap di Anida Ustaz. Mungkin Ustaz bisa melihat. Ya. Bisa melihat beliau sekarang? Ya. Nah, coba mungkin Ustaz bisa dialog dengan Pak Haji Joni. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penderita kanker juga. Menurut dermais itu udah kanker ganas stadium 4 yang di paru-paru. Nah, yang di paru-paru sini yang paling sakit. Kemudian yang di usus besar udah dioperasi. Nah, ini dioperasi di usus besar sini, Ustaz. Ini udah dibuang. Yang di usus besar ini udah dibuang. Ya. Kamera, coba tolong kamera ke sini, ya, ke wilayah perutnya Pak Haji Joni. Kelihatan ya? Kelihatan Ustaz? Ya. Ya yang di paru juga, yang di paru atas nih Ustaz. Yang di leher? Enggak, di paru dulu sini. Nah, ini ada ini. Ya. Yang paling sakit yang di sini Ustaz. Yang ya. Paling sakit sekali. Sama yang di leher sini. Yang di leher masih kelihatan. Yang di leher kelihatan ya. Kamera. Tolong kamera di lebih di zoom. Leher. Ya, oke. Kelihatan ya. Iya. Ya, Ustaz ada advice buat Pak Haji Joni. Beliau sudah menempuh jalan sedekah. Nanti ikhtiar secara medisnya atau apa, mungkin Ustaz segera ada saran sedikit. Ya, baik. Ustaz dan Pak Joni juga pendengar. Ustaz, TV yang di sana tolong kecilin Ustaz. Jadi ya, yang saya lihat sekilas ini adalah insya Allah tumor-tumor yang biasa kita temui. Kalau Ustaz Yusuf berkenan jadi mengantarkan Pak Joni ke Jogja, insya Allah akan kita tangani. Amin. Tetapi rangkaian dari itu, saya ikut apa istilah Jawanya terenyuh mendengar cerita ibu tadi yang kanker sekian banyak dan derajatnya yang seperti itu pun ternyata bisa hilang dengan sedekah. Jadi Bapak Joni melakukan itu semua sebagai rangkaian dari ikhtiar, karena setiap tumor diangkat dari tubuh itu kemungkinannya masih akan banyak sekali. Dari derajat yang katakanlah Cina, kemudian agak ganas, kemudian ganas, bahkan sangat ganas, itu ada. Sehingga kalau Pak Joni sudah membuat ikhtiar-ikhtiar lain sebelum diangkat, misalnya harus diangkat, ini siapa tahu Allah kasih, setelah diangkat ternyata, oh ini hanya ganasan yang tingkat ringan dan bisa diangkat sampai akarnya dan selesai. Amin. Amin. Begitu. Baik. Kemudian kalau misalnya Bapak Joni punya apa namanya ikhtiar-ikhtiar lain, misalnya dari saudara-saudara, dari itu semua diarahkan untuk, tadi Ustaz juga katakan, untuk keyakinan kita bahwa ini semua dari Allah, bukan dari siapa-siapa, ini dari Allah dan ini untuk menguji kita semua. Liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Segera itu Baik. Awalnya. Ya, nanti sekarang pemirsa kita doakan dulu Pak Haji Joni, dan doa ini berlaku buat seluruh pemirsa yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di Masjid An-Nida, yang barangkali orang tuanya sakit, anaknya sakit, istri suaminya sakit, atau punya saudara-saudara yang sakit. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita punya penyakit ini jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah penyakit ini datang tapi kemudian menghapuskan dosa kita, maka kita redha kepada Allah, tapi sekaligus tetap kita minta sama Allah, kita berharap penuh kepada Allah agar jangan lama-lama. Allah segera angkat kita punya penyakit dan Allah berikan kita kesembuhan, kesehatan. Mudah-mudahan juga setelah sehatnya ibadah kita jauh lebih baik, sedekah kita jauh lebih baik, dan kita menjadi lebih menjaga diri lagi daripada dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, silakan baca suratul Fatihah yang khusyuk, yang yakin sama Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan keberkahan, fadilah suratul Fatihah mudah-mudahan bisa mengangkat seluruh penyakit-penyakit kita, terutama juga penyakit hati, penyakit dosa, penyakit maksiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firlana wali walidina, amin. Ya Pak Joni, mudah-mudahan insya Allah saya bawa Pak Joni ke Jogja. Saya perlu memberitahu kepada pemirsa, rumah sakit yang Dr. Sagiran sebut adalah rumah sakit saudara-saudara semua. Dengan bangga saya mengatakan itu rumah sakit saudara-saudara semua. Apa pasal? Saudara gak tahu kan? Sedekah 20 ribu gitu kan? Ada yang 30 ribu, ada yang 1 juta, ada yang berapa. Nah, kita kan tidak melulu menyalurkan langsung menjadi makanan, langsung menjadi minuman, langsung menjadi bayaran sekolah. Nah, ada yang kita salurkan menjadi rumah sakit. Salah satunya adalah rumah sakit yang saat ini dipimpin oleh Dr. Haji Sagiran. Itu rumah sakit saudara-saudara semua, rumah sakit kita karena pakai duit kita. Nah, doain, kita lagi membangun, insya Allah Dr. Sagiran juga sedang mendengar ini, langsung di Kampung Ketapang. Jadi Kampung Ketapang kita udah siapin, ada 10 tempat, ada 10 cottage, ada 7 pavilion, kita bikin menjadi rumah sehat. Ya dengan harapan, Bapak jangan tunggu ginjal, datang deh ke pesantren buat tobat. Jangan nunggu jantung, datang deh ke pesantren buat tobat. Jangan nunggu kemudian kemaluannya menjadi tidak berfungsi karena rajin berzina, datang deh ke pesantren buat tobat. Itu namanya rumah sehat. Ya, jangan sampai mata nunggu jeling begini, tangan nunggu kempel begini, datang deh ke pesantren buat tobat. Insya Allah kita lagi bikin itu, bekerjasama dengan Dokter Sagiran lagi, dan kita akan bikin kantong-kantongnya, karena sesungguhnya yang jalan untuk menyembuhkan penyakit sebenar-benarnya adalah pertobatan, amal soleh, ibadah, dan doa. Bahwa saudara-saudara harus tetap berikhtiar, lakukan saja nanti sampai Allah menentukan takdirnya. Ada yang seperti ibu tadi, belum nyampe ke dokter, udah sembuh duluan. Tapi ada yang kemudian sampai ke dokter, dokternya pas sama dia. Rumah sakit datang juga, rumah sakitnya pas sama dia. Sementara yang lain, kelalang keliling ke sana kemari, Allah tutup jalan kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita punya nawaitu. Nawaitu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kemana-mana pemirsa, tetap nikmati sedekah. Ada beberapa kawan pengusaha yang akan sharing tentang sedekah menolak bala. Silakan. Juga hadir, saya meminta mereka sedikit menceritakan atau sedikit statement saja. Ini Mas Mono yang punya ayam bakar, Mas Mono ya. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmatnya sedekah ini sangat luar biasa. Kemarin saya baru mendapatkan UKM Award dari Kementerian Koperasi dan Properti. Outlet ayam bakar Mas Mono sekarang nambah terus, dan terakhir juga saya kaget sekali dapat SMS saya gratis umroh bersama Ustadz Yusuf Mansur juga nanti tanggal 21. Dan sedekah buat saya sebenarnya adalah terang-terangan boleh, diem-diem juga boleh, tergantung dari niatnya. Yang gak boleh adalah diem-diem gak sedekah. Termasuk hari ini pun Ustadz saya sudah menyiapkan, dan waktu Yusuf Mansur kebobolan kemarin, ya, saya juga langsung transfer, Ustaz. Ini dia yang saya ceritain. Pemirsa, kan saya pernah cerita bahwa keikhlasan kita akan cepat diganti oleh Allah, toh. Nah, satu hari setelah dimasukin di koran bahwa saya kemalingan 1 miliar itu, ini SMS saya. Ustaz, antum benar kemalingan 1 miliar? Ya saya jawab, enggak. Insya Allah 100 juta, dan itu duit sedekah. Beliau bilang, oke, kalau gitu langsung saya transfer 100 juta. Saya bilang, kok tahu gitu, saya yain 1 miliar. Ya, yeah. Ini sangat luar biasa sekali di materi-materi seminar saya. Sekarang saya juga jadi motivasi. Makna dari sedekah sendiri saya sharekan ke beberapa peserta juga, Ustaz. Mudah-mudahan antum bersedia dikupas lebih dalam. Amin. Ada teman-teman nanti yang sudah siap membuat fiti-fitinya antum. Ya. Mulai dari kuli, ya, mulai dari tukang cuci piring, mulai dari office boy, sampai mudah-mudahan insya Allah umroh bersama Yusuf Mansur. Amin. Tapi saya mau nanya sedikit, tadi katanya ada hadiah umroh bersama Yusuf Mansur, ya, itu dari mana? Saya punya saham di Al-Amin, oh, Lestari, Mulia Lestari, ya. Saya punya 10 saham. Oh gitu. Jadi saya masih punya 9 tiket gratis lagi nantinya. Oh subhanallah. Iya dah. Nah, masih ada nih Ustaz, mudah-mudahan antum berkenan testimoni yang itu ya. Malu. Iya malu. Banyak loh orang-orang yang butuh testimoni kayak ente. Boleh. Saya ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat istri gimana? Agak bisa bangun. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu yang lalu, kemungkinan hampir 1 tahun ini, saya merasakan gejala yang agak menakutkan bagi orang laki-laki itu loh. Wow. Saya yakin walaupun uangnya banyak seperti Mas Mono ini, tapi kalau itu yang nggak bisa bangun, pasti dia kelepetan. saya pernah merasakan itu enggak bisa bangun setelah saya diterapi orang. Loh kok enggak bisa bangun saya? Padahal saya terapinya enggak itu gitu loh. Enggak bisa bangun itu selama 3 hari. Bayangin biasanya pagi hari itu bangun, ini kok enggak bangun. Enggak enak. Ustaz Jumasur mintanya ceritain ini ya, saya ceritain ini. Sami'na wa ta'na dengan guru besar ini. Nah, 3 hari itu saya merasa gelisah. Luar biasa enggak ada harga dirinya orang laki-laki itu kalau sudah itu yang kena itu loh. Ah, kemana ini saya harus terapi ini? Udahlah saya datang ke TPI, saya datang ke TPI sendirian saya. Dengan wajah yang agak lesu, cemberut, dan mungkin harapan saya satu-satunya adalah Allah. Saya datang ke sini. Pagi-pagi, Ustaz. Setelah Ustaz Yusuf Mansur berceramah, saya samperin Ustaz. Saya ada masalah. Masalah apa? Masalah pribadi Ustaz. Masalah apa? Ini rahasia Ustaz. Saya katakan seperti itu, rahasia. Tolong doain saya Ustaz. Ini Ustaz, titik saya enggak bangun Ustaz. Selama 3 hari, makanya saya langsung tombol aja Ustaz ini. Tolong doakan saya, ini uang enggak banyak Ustaz. Nah, tolong doakan saya. Alhamdulillah dengan sedekah itu Allah ya mungkin alhamdulillah sampai sekarang pun bangun terus tiap pagi. Ya ini gak apa-apa, saya memang begini Pak, ini udah jadi komersialisasi bisnis yang luar biasa Pak, urusan ini ya, ternyata di urusan sedekah juga bisa, dan beliaulah testimoni satu-satunya yang berani ngomong, yang lain gak ngomong Pak. Ada perempuan yang 10 tahun lebih itu tidak pernah merasakan nikmatnya berhubungan. Coba sampai dia datang, saya aja ketawa. Saya kok punya istri gak pernah nikmatnya Ustaz. Us acaranya kan nikmatnya sedekah. Coba sih doain saya begitu. Supaya nikmat Allah Karim, Pak, Bu, gak ada dosa. Yang lain kan belajar lewat Kama Sutra atau yang lain lo belajar. Ini gak pakai lewat sedekah cincin kawinnya. Subhanallah. Dia bilang sama saya, kenikmatan Allah berikan. Masya Allah. Siap. Habis ini masih ada lagi Mas Wingky. Saya masih minta beliau sedikit bertestimoni. Nanti ada kajian tentang pendalaman beliau. Beliau ini pengusaha apa deh? Habatus Sauda ya. Nanti ada pendalaman yang kita nikmati sama-sama di nikmati sedekah. Silakan komersial black yang mau lewat-lewat. Bulu durian nyamuk tidak suka, kulit jeruk nyamuk tidak suka. Sovel, namanya kita sukai, tapi nyamuk tidak suka. Sovel dengan dua perlindungan. Satu, menolak dengan aromanya. Dua, mencegah gigitan nyamuk dengan rasanya. Sovel lotion untuk tidur, Sovel spray untuk santai. Untuk memperoleh kesembuhan, maka sebaiknya selalu menyucikan diri di pantai Laut Jatuh. Lakukan itu. Tapi sekarang, aku adalah ratu pantai selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Syahli. Alhamdulillah sampai sekarang usaha saya masih lancar. Karena ini Pak, ilmu Pak Ustadz nih. Sedekah. Usaha itu modal sedekah Pak. Orang bilang utang pusing Pak. Saya utang berkah malah ya. Orang bilang utang itu bahaya. Saya utang rezeki malah Pak. Karena usaha kalau gak utang susah juga kan. Nah tapi yang nyelamatin saya dari angsuran ratusan juta per bulan itu karena sedekah. Ustaz bilang kalau mau beres utangnya sedekah. Nah itu saya amalin terus Pak. Ustaz bilang kalau mau dikagetin orang ngagetin orang. Jadi sedekahnya bikin kaget orang gitu, Pak. Nanti rezekinya juga kaget jadinya datangnya. Kalau nggak pernah ngagetin orang, rezekinya juga nggak pernah kaget, ya kan? Apalagi sedekah yang bagus tuh pakai e-banking. Pakai e-banking. E-banking. Nah, nanti datangnya juga e-banking juga gitu. Masya Allah. Iya, memang ini Mas Winky, saya lagi merayu TPI. Pemirsa di rumah, saya lagi merayu TPI agar ada rekening khusus nikmatnya sedekah. Saya pengen kok transparan, dan kita bukan pengen, emang harus transparan. Saya pengen nanti ada rekening sedekah, ya. Kemudian pemirsa semua sedekah ke rekening nikmatnya sedekah yang dikelola oleh TPI. Kalau oleh saya kan mungkin orang pada ragu, wah antar ke Darul Quran terus nih, oke. Biar TPI nanti yang ngelola, terus kita jalan-jalan ke target-target yang disedekahin. Mas Winky, terima kasih ya. Nanti berkenan mudah-mudahan dijadi inviti untuk pekayaan nikmatnya sedekah. Terima kasih. Syekh Ali tinggal 2 menit. Syekh Ali silakan langsung berdoa untuk saudara-saudara kita semua. Tinggal 1 menit, Afwan. Marilah kita sama-sama berdoa dalam penuh keikhlasan, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan dan harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat, jauh dari bala dan musibah, jauh dari penyakit dan kesakitan, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wa fil akhirin. وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم يا من لك الأسماء الحسنى والصفات العلى. آمين. يا واحد يا أحد يا فرد. آمين. يا صمد. يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. آمين. أوله وآخره، سره وعلانيته. يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء والجود والإحسان. يا لطيف يا خبير، يا لطيف يا خبير، يا لطيف يا خبير. آمين. يا سميع يا بصير. آمين. يا وهاب يا فتاح يا عليم يا رزاق يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. نسألك باسمك الأعظم أن ترفع البأس عن البائسين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. يا الله ينساك سمبه كان بنياكينا يا الله. آمين. يا الله يا لقي سوسه لا باكن يا الله كسوسهن يا الله. آمين. يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة رحمات الله كم يا الله دلم كهدوبان كم يا الله ممبين كم دلم كهدوبان كم بري لك بهجة دنك سلامة دنيا آخرة يا الله. ارحمنا برحمة من عندك فنحن الضعفاء. آمين. ونحن الفقراء. آمين. ونحن المساكين يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا يا الله. سم وجمع يا الحاضر سيدة ثم ارسالي رمى يا بني كإنان يا بني حاجاتي يا الله دي هاري إني دي باقي هاري إني يا الله بنوه حاجاتي يا الله. سنسي كإنانيا يا ذا الجلال والإكرام. سبوكا من ياكيتنيا بري لك بنا مريكا بنا ينسيهات عمر ينبالجان رزكي اللواس يا الله. ينبلم كتنا سوتي يا الله بري لك مدهان أذن بس حجي در عمره يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا الله. تريم له دعا كمي أنبني له دوسة كسالهان كمي أنبني له دوسة كسالهان أرنتو كمي يا الله يا الله رحمتي لك يا الله.